A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fid din, 'azzani Allah wa iyyakum, al-musyarikuna wal mustami'un al-kiram li radio Hidayah fi darsil lughatil arabiyyah rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali mengudara bersama Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Dan salawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wala kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab, telah sampai kita pada pelajaran ke-20 pada tamrin rabi', pada tamrin latihan yang keempat pada halaman 112 dari buku Durus Lughatil Arabiyyah Lighairin Natiqina Biha Al-Juz'ul Awwal. Ma zilna fi juz'il awwal min kitab Durus Lughatil Arabiyyah. Nabda min tamrin rabi' wal khamis ila akhiriha. Pada tamrin yang keempat ini, perintahnya adalah membaca kalimat di bawah ini dan menulisnya bersama menyebutkan tulisan atau bahasa Arab dari angka yang tertulis pada setiap kalimat di bawah ini. Contoh li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Empat kita bunyikan menjadi, kita baca dengan huruf arba'atu ikhwatin. Arba'ah. Bilangannya kita sebutkan dan kita bunyikan dengan huruf. Wa salasu akhawatin. Itu sebagai contoh dari nomor satu pada tamrin rabi'. Dan begitu seterusnya sesuai dengan kalimat, apakah itu muzakkar atau muannas. Kalau kalimatnya muzakkar, hitungannya juga muzakkar. Kalau kalimatnya muannas, hitungannya juga muannas. Dan juga kita lanjutkan tamrinul khamis. Uktub al-a'dada min salasa ila asyara waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Kita menjadikan kalimat atau mufradat yang di bawah ini sebagai ma'dudnya, yang dihitung, sebagai yang dihitung dari 3 sampai 10. Tapi kita mulai dari 1 sampai 10. Bagaimana cara menghitung dari 1 sampai 10 menggunakan kalimat yang ada di bawah ini. Kemudian yang terakhir, kalimat al-jadidah, al-kalimatu al-jadidatu, yang ada di dalam kotak atau di dalam kolom yang pada halaman 113 dari buku kita. Itu perintah daripada tamrin. Dua tamrin ini, 4 dan 5, kita baca bagi para peserta yang tidak bisa membaca dan tidak ada kesempatan untuk membaca, hendaklah mereka menulis pada buku latihan mereka, buku tulis, sebagaimana perintah pada tamrin ar-rabi ini. Iqra' al-jumal al-atiyati waktubha, waktubha, dan tulis, tulislah. Setelah kita membaca, kemudian kita tulis untuk melatih tulisan kita, karena buku yang kita pelajari ini adalah melatih kita dalam membaca dan menulis dan juga mengucapkan kalimat makhraj. Karena dalam pencapaian kita dalam mempelajari bahasa Arab ini adalah yang pertama al-qira'ah, kemudian istima', mendengar bacaan, mendengar dan berbicara, kemudian menulis. Itu yang harus kita capai dalam pelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, setiap ada perintah membaca kemudian ditulis, itu hendaknya kita laksanakan dan kita tulis, kerjakan. Kita harapkan pada semua para peserta hendaklah bersiap-siap untuk membaca tamrin rabi' wal khamis wa al kalimati al jadidah. Tafadhal ya Ismail. Naam. Kita dengar bacaan para musyarikin wal mustami'in. Naam, tafadhalu. Naam, jazakallahu khair. Demikianlah kaum muslimin wal muslimah, mukadimah yang telah disampaikan oleh al-ustaz dari pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, dipersilakan buat sahabat Hidayah bisa menghubungi di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu Lina. Maaf, Om. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' al-jumal al-atiyata waktu buha ma'a kitabatil aqdadil waridati fiha bil hurufi. Ya, Ustaz. Naam, sahih. Tafadhali. Li arba'u ikhwatin wa salatu akhawatin. Muhammadun lahu khamsatu abana'in wa samani banatin. Indi asyaratu kutubin wa sab'atu wa sab'u majallatin. Naam. Fil mustashfa asyratu tabibatin. Tis. Fil mustashfa tis'atu tabibatin. Naam. Wa sittu mumarridatin. Tis'u atau tis'atu? Tis'atu. Fil mustashfa tis'atu tabibatin. Wa sittu mumarridatin. Limadha tis'atu tabibatun? Tabibatun muzakkara muannas. Fil mustashfa tis'atu tabibatin. Wa sittu tu mumarridatin. Ya, Ustaz. Tabibatin dengan mumarridat tin itu sama-sama muannas. Muannas. Nah. Fil mustashfatis umuma tabibatin wa sittu mumarridatin. Naam, sahih. Indi arba'atu qumsanin. Ya hadhihi sayyarati arba'u abwabin. Naam. Fi hadhihi kalimati khamsu hurufin. Huruf muzakkar wa muannas. Kita melihat pada ma'dudnya. Ma'dud setelah adat, setelah hitungan muannas. Nah, kalimat setelah hitungan itu yang kita lihat apa mudzakkar atau muannas? Harfun hurufun. Mudzakkar. Mudzakkar. Nah. Fi hadzihil kalimatu khamsatu hurufin. Fi madrasatina sab'at la samani mudarrisatin. Naam, yang nomor 7 tadi fi hadzihil kalimati ti. Naam. Khamsatu hurufin. Naam. Masuk harful jar ya, Ustaz? Jar majrur wa ya mudaf. Ma mudaf ilaihi dari hadzihi. Hadzihi ismul isyarah. Ismul isyarah fi mahalli jarin lil majrur bi fi. Kemudian dan dia mudaf. Al kalimati hadzihi al kalimati. Al kalimati mudafu ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah. Lanjutkan. Khamsu jadi khabar, Ustaz. Khamsu hurufin. Naam. Khabar bagi al fi hadhil kalimati jumlah ismiyah. Naam. Fi hadhil kalimati khamsu hurufin. Khamsatu hurufin. Naam. Khamsatu hurufin. Hurufin tamyiz. Naam. Sahih. Fi madrasatina sab'u samani mudarrisatin. Naam. Fi baitina asharatu rijalin wa ashru nisa'in. Naam. Dhahaba abi ila riyadi qabla salasatu ayyamin. Qabla salasati. Salasati ayyamin. Qabla salasati mudaf. Qabla ini memajrur. Jor. Naam. Jorab ya Ustaz. Jorab. Zaman. Naam. Tamrinul khamisu. At-tamrinul khamisu. Tamrinul khamisu. Pelajaran berikut. At-tamrinul khamisu. Naam. Manut, Ustaz. Naam, sahih. Kalau naatnya pakai alif lam, juga manutnya pakai alif lam. Kalau tidak, kedua-duanya tidak memakai alif lam. Tamrinun khamisun. Atau at-tamrinu al-khamisu. At-tamrinul khamisu. Uktubal a'dadi min salas satu. Uktub fi'lun amrin. Al-a'dada. A'dada maklum dia, Ustaz. Naam, sahih. Uktubil a'dada min salas satu ila asyaratu ja'ali kullan minal kalimatil atiyati ma'budan lahu. Sayyaratun. Sayyaratun wahidun. Sayyaratani. Khata. Kariri. Ulangi. Sayyaratun. Sayyaratun wahidun. Wahidun muzakkar. Sayyaratun. Iya muzakkar. Sayyaratun. Bukan. Sayyaratun wahidun. Wahidun muzakkar. Sayyaratun muannas. Sayyaratun wahidatun. Sahih. Sayyaratani wa sayyaratani isnatani. Naam, sah. Salatu sayyaratin. Naam. Arba'u sayyaratin. Khamsu sayyaratin. Sittu sayyaratin. Sab'u sayyaratin. Samani sayyaratin. Tis'u sayyaratin. Ashru sayyaratin. Ukhtun. Ukhtun. Ukhtun wahidat. Ukhtun wahidatun. Naam. Sahih. Ustani. Is. Ustani is matani. Naam. Jangan ragu, Bu Lina. Wahidatun isnatani salasun arbaun khamsun. Kan begitu hitungan mu'annas. Wahidatun isnatani. Kalau muzakkar, wahidun isnani salasatun arbaatun sampai asyaratun. Itu muzakkar. Naam. Wahidatun Uktun. Uktun wahidatun. Uktun wahidatun. Isnat. Utani isnatani. Naam. Salatu akhwatin. Naam. Arba'u akhwatin. Situ akhwatin. Khamsu akhwatin. Khamsu akhwatin. Situ akhwatin. Sab'u akhwatin. Tamani akhwatin. Tis'u akhwatin. Ashru akhwatin. Naam. Talibatun. Talibatun wahid. Wahidun. Kenapa wahidun lagi? Talibatun wahidatun. Naam. Talibatani isnatani. Talasu talibatun. Talibatin. Talibatin. Naam. Arba'u talibatin ya Ustaz. Talibatin. Talasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Situ talibatin. Sab'u talibatin. Tamani talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Naam. Majallatun. Majallatun wahidatun. Sahih. Majallatani isnatani. Naam. Talasu majallatin. Arba'u majallatin. Khamsu majallatin. Situ majallatin. Sab'u majallatin. Tamani majallatin. Tis'u majallatin. Ashru majallatin. Bintun. Wahidatun. Naam. Bintun. Bintun wahidatun. Bintun wahidatun. Bintani isnatani. Sahih. Talatu banatin. Arba'u banatin. Khamsu. Khamsu banatin. Situ banatin. Sab'u banatin. Samani banatin. Tis'u banatin. Ashru banatin. Naam. Sa'atun. Sa'atun wahidatun. Sa'atani isnatani. Naam. Salatu sa'atin. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Situ sa'atin. Sab'u sa'atin. Samani sa'atin. Tis'u sa'atin. Ashru sa'atin. Naam, ahsanti. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Al-majallatu jam'un majallatun. Naam. Indonesia. Al-harfu jam'un hurufun. Al-kalimatu jam'u kalimatun. Naam, ahsanti. Ibu Lina di Fajar Ujung. Ma mana al-majallah? Majallah. Al-harfu huruf. Al-kalimatu kalimat. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Artikan? Saya mempunyai empat saudara dan tiga saudari. Naam. Perempuan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Muhammad mempunyai lima anak laki-laki dan delapan anak perempuan. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Saya memiliki 10 kitab dan 7 majalah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mubarridatin. Dalam rumah sakit itu 9 dokter dan 6 perawat. Indi arba'atu kumsanin. Saya mempunyai 4 kemeja. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Di dalam kalimat ini 5 huruf. Ada 5 huruf. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Di dalam sekolah kami 8 guru. Fi baitina asyratu rijalin wa asyru nisa'in. di dalam rumah kami 10 laki-laki dan 10 perempuan. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Bapak saya pergi ke rumah sakit. Ila riyad. Riyad. Riyad atau Riyad? Ibu Lina? Ibu kota. Ibu kotanya Saudi. Nah. Bapak saya pergi ke Riyad sebelum 3 hari. Nah. Jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung Ahsan Tibarakallahu fiki. Wa'alaikum Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi para peserta dan para pendengar yang tidak atau yang belum mengetahui makna kalimat atau mufradat telah kita dengar sama-sama dari terjemahan Ibu Lina di Pajar Ujung tadi. Kalau masih ada para peserta yang belum mengetahui makna daripada kalimat, kita harapkan mereka menanyakannya. Nah, jazakillah khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Nam, tepat dari Ismail Al-Qari'ah Asani. Nam, jazakillah khair li Ibu Lina yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, Ma'umi Muhammadin. Nam, tepat dari At-tamri nurrabi'u ikro'i jumal al-atiyati waktubha ma'a kitabatil al-a'dadil waridati fiha bil-hurufi li arba'atu ihwatin wa salatu akhawatin Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin fil mustasfa tis'u tabibatin wa sab'u mumaridatin indi arba'atu kumsoni fi hadhihi syayyarati arba'atu abwabin fi hadhihi kalimati khamsatu hurufin fi madrasatina samani madrasat fi madrasatina samani mudarisatin fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in zahaba al-habi ila riyadi qabla talasi ayyamin qabla talasati zahaba abi ila riyadi qabla talasati ayyamin. Nah, karena ayam yaumun ayamun muzakkar Umum Muhammad eh? Ya Ustaz. Nah, lanjutkan. At-tamrinul khamisu Uktub al-adada min salati ila asyarati waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu Sayyaratun wahidatun Sayyaratani isnatani Salatu sayyaratin Arba'u sayyaratin Khamsu sayyaratin Situ sayyaratin Sab'u sayyaratin Amani sayyaratin Tis'u sayyaratin Ashru sayyaratin Uhtun wahidatun Uhtani isnatani Salatu akhawatin Arba'u akhawatin Khamsu akhawatin Situ akhawatin Sab'u akhawatin Samani akhawatin Tis'u akhawatin Ashru akhawatin. Nah, lanjut majalah. Karena talibah sudah ada di dalam contoh. Majalatun wahidatun Majalatani isnatani Salatu majalatin Arba'u majalatin Khamsu majalatin Situ majalatin Sab'u majalatin Tamani majalatin Tis'u majalatin Ashru majalatin Naam. Bintun wahidatun Bintani wa isnatani Salatu banatin Arba'u banatin Khamsu banatin Situ banatin, sabahong banatin, samani banatin, tiskong banatin, ashru banatin, sa'atun, sa'atun wahidatun, sa'atani isnatani, salasu sa'atun, arba'ong sa'atun. Ulangi mo Muhammad, salasu. Salasu sa'atin, arba'u sa'atin, khamsu sa'atin. Situ sa'atin. Situ. Ya, yeah. Situ sa'atin. Sabaku sa'atin. Samani sa'atin. Situ sa'atin. Ashru sa'atin. Al-kalimatu jadidatu. Al-majalatu. Jam'un majalatun. Indonesia. Al-harfu. Jam'un hurufun. Al-kalimatu. Jam'un kalimatun. Naam, ahsantum Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Walaupun suara Muhammad juga ikut baca di belakang ibu. Naam, jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Umu Muhammad, datu ko. Umu Muhammad. Kumsan jamak dari apa ulang Ustaz? Kumsanun jamak dari komisun. Komisun. Mudarrisatun. Mudarrisun. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Jamak dari? Jamaknya mudarrisatun. Mufradnya? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Tabibatun. Tabibatun. Banatun. Bintun. Majallatun. Majallatun. Mumarribatun. Mumarribatun. Rijalun. Rajulun. Nisaun. Mufradnya? Mar'atun. Mar'atun. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullahu khair li Ummi Muhammadin ma'a auladiha alladhi qara'u tamrin allazaini qara'a. Ya, terima kasih buat Muhammad Al-Zaini. Yang telah membacakan tamrin kita pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ma'a Ibu Mursida. Naam Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'il jumal al-adiyata waktubha ma'a kitabati a'dadil waridati fiha bilhurufi. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Muhammadun lahu khamsatu abnain wa samani banatin. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Indi arba'atu kumsanin. لهذه السيارة أربعة أبواب في هذه الكلمة خمسة حروف في مدرستنا ثماني مدرسات في بيتنا عشرة رجال وعشر نساء ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاثة أيام خط بالأعداد من ثلاثة إلى عشرة وجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له. سيارة. سيارة واحدة. سيارة اثنتان. ثلاث سيارات. أربع سيارات. خمس سيارات. ست سيارات. سبع سيارات. ثمان سيارات. تسع سيارات. عشر سيارات. أخت. أخت واحدة. أختان اثنتان. ثلاث أخوات. أربعة أخوات. خمس أخوات. ست أخوات. سبع أخوات. ثمان أخوات. تسع أخوات. عشر أخوات. طالبة ditinggalkan langsung majalatun. Majalatun. Majalatun wahidatun. Majalatan isnatani. ثلاث مجلات. أربع مجلات. خمس مجلات. ست مجلات. sab'u majallatin, samani majallatin, tis'u majallatin, ashru majallatin, bintun, bintun wahidatun, bintani ithnatani, salatu banatin, arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, samani banatin, tis'u banatin, ashru banatin, nah. Sa'atun, sa'atun wahidatun, sa'atani ithnatani, salasu sa'atin, arba'u sa'atin, khamsu sa'atin, sittu sa'atin, sab'u sa'atin, samani sa'atin, tis'u sa'atin, ashru sa'atin. Al-kalimatul jadidah. Al-majallatu jam'un majallatun. Indonesia. Al-harfu jam'un hurufun. Al-kalimatu jam'un kalimatun. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Ibu Mursida masukkan ke dalam sebuah kalimat atau jumlah mufidah al-kalimatul jadidah dari majalah al-huruf Indonesia al-kalimatu. Dohafil jumlah. Ishtaraitu salasu majallatin. Naam, ahsan. Qara'tu fil kitabi ashru hurufin. Naam. Indonesia. Ustazuna min Indonesia. Naam. Al-kalimatu fil kitabi ashru kalimatin. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Barakallahu fiik Ibu Mursida telah membaca al-qira'ah jayyidah wa mumtazah wa fasihah dan lancar, bagus. Semoga para peserta yang lain bisa meniru menghafal dengan jangan ragu-ragu dalam menyebutkan huruf atau angka yang telah kita hafal. Naam. Jazakillah khairan, barakallahu fiik Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Naam, demikian tadi ada Ibu Mursida di Marsan yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini dengan kecepatan di atas rata-rata ya. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ibu Murni Hati, Bu. Naam, Ibu Ismail. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' jumalal atiyata waktubuha ma'a kitabati al-a'dadil waridati fiha bil hurufi. Naam, waktubha. Laisa waktubuha. Waktubha. Naam. Waktubha ma'a kitabatil dadi al-waridati. Naam. Al-waridati fiha bil hurufi. Naam, sahih. Li arba'ati ikhwatin wa thalathu akhawatin. Muhammadin lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Indi asaratu kutubin wa sam'u majalatin. Fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittu mubaridatin. Indi arba'atu kumtanin. Hazihi sayarati arba'atu adwadin. Fi hazihi kalimati khumsatu hurufin. Khumsatu hurufin. Khumsatu hurufin. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Fi fi baitina. Fi baitina asharatin. Asharatu. Asharatu rijalin wa usru. Wa asharu. Wa asru nisa'in. Sahih. Zahaba abi ilal riyadi qabla salasati ayamin. Naam. Uktub al-a'dada min salasi ila asaratu. Min salasatin ila asharatin. Ila asharatin. Waj'alin Mana Pak Ustaz? Nah. Waj'ali. Waj'al. Waj'al. Waj'al. Waj'al kulan minal kalimati atiyati ma'dudan laha. Nah. Ma'dudan lahu. Ma'dudan lahu. Nah. Tayaratu wahidatun. Naam. Tayaratani isnatani. Salasu tayaratin. Arba'u tayaratin. Khamsu tayaratin. Sittu tayaratin. Sab'u tayaratin. Samani tayaratin. Tis'u tayaratin. Asru tayaratin. Ukhtun wahidatun. Ukhtani isnatani. Talasu akhwatin. Nah. Arba'u akhwatin. Khamsu akhwatin. Sittu akhwatin. Sab'u akhwatin. Samani akhwatin. Tis'u akhwatin. Ashru akhwatin. Majalatun. Nyambung majalatun. Karena talibatun sudah ada di dalam contoh halaman 110. Ya Ustaz. Nah. Majalatun wahidatun. Majalatani isnatani. Salasu majalatin. Arba'u majalatin. Khamsu majalatin. Sittu majalatin. Sab'u majalatin. Samani majalatin. Tis'u majalatin. Asru majalatin. Naam, sahih. Bintun wahidatun. Bintani wa isnatani. Talasu bin banatin. Sahih. Benar tak Ustaz? Naam, sahih. Arba'u banatin. Khamsu banatin. Sittu banatin. Sam'u banatin. Samani banatin. Tis'u banatin. Asru banatin. Sa'atin wa sa'atun wahidatun. Sa'atani isnatani. Sa'atin salasu sa'atin. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Panjangkan. Arba'u sa'atin. Sa'atin. Sa'atin. Naam. A-nya panjang, Pak Ustaz. Naam, A-nya panjang. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Sittu sa'atin. Sab'u sa'atin. Sa-nya juga panjang. Sa-nya juga panjang. Sa'atin. Oh iya, Pak Ustaz. Jama' Tabu'u sa'atin. Naam. Samani sa'atin. Sahih. Tis'u sa'atin. Asru sa'atin. Al-kalimatul jadidati. Al-kalimatul jadidati. Kenapa? Al-kalimatul jadidatu. Naam, al-kalimatul jadidatu. Na'at dan man'ut. Man'ut. Sahih. Majallatu jam'un majallatun. Naam. Indonesia. Harful jam'un hurufun. Al-kalimatu jam'un kalimatun. Naam. Ibu Murniati di Beringin Indah. Al-majallatu. Doha perjumlah. Al-majallatu. Al-majallatu. Indi arba'u majalatin. Nah, kalau saya membaca sebuah majalah. Membaca satu buah majalah. Membaca atau satu. Koro ayat kau. Koro ayat Ustaz. Nah, koro. Tahu? Koro tu. Koro ta. Koro tu. Tak tu majal. Satu buah majalah. Koro tu majalatun wahidatun. Koro tu majalatan wahidatan. Majal. Oh. Qara'tu majalatan wahidatan. Naam. Majalatan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari qara'tu. Iya. Qara'a fi'lun madhi. Tu domirnya ana. Tu fa'il. Fa'ilnya ana. Domir ta. Qara'tu majalatan wahidatan. Wahidatan. Majalatan sebagai maf'ulun bihi. Betul, Ustaz. Nah, objeknya. Jazakillah khairan, Ibu Murniati di Beringin Indah. Barakallahu fiik. Qira'ah jayyidah wa mumtaza. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Qari al-Khamis. Baik, sahabat ini rahimakumullah. Demikian tadi ada Ibu Murniati di Beringin Indah telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Jazakillah khair. Dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761 765 2255. Bagi antum semua yang ingin membacakan Tamrinur Rabi' pada malam hari ini, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812 684 20000. Nah, dari tadi kita hanya mendengar suara dari para ummahat, yang mudah-mudahan yang menelpon ini adalah dari pihak laki-laki ya, dari bapak-bapak kita. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min Tariq Tiyung ya akhi. Naam, Ma'am Abi Iza. Naam ya Ustaz. Naam, tatabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' al-jamal al-atiyata waktubaha ma'al kitabati al-a'dadi al-waridati fiha bil-khurufi. Laysa al-jamala bal al-jumal. Al-jumala. Al-ikra'ul jumala. Kalau jamal, unta. Jamal unta, namanya. Apa nisbat? Namsah. Li arba'atu ikhwatin. Wasalasatu, wasalasu akhwatin. Muhammadun lahu khamsu abna'in. Khamsatu abna'in. Wasama'ni. Wasamani banatin. Naam, sahih. Indi asaratu kutubin wasaba'u majallatin. Til mustasfa is'u tabibatin wasittu mumarridatin. Naam. Indi arba'atu kumsonin. Kumsonin. Sahih. Lihazi السيارة betul. أربعة أبواب. نعم. في هذه الكلمة خمسة حروف. حروف. في مدرستنا ثماني mudarrisatin. Naam. Fi baitina khamsatu asratu rijalin wa asru nisa'in. Sahih. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Uktub al a'dada min salasatin ila asratin waj'al kullan min kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Sahih. Lahu. Abu Iza, lahu itu kemana, apa maksudnya lahu? Bagi siapa? Bagi dia. Lahu. Lahu itu kemana tuh? Bacaan kalimat. kullan min kalimatina. Uktub al-a'dada min salasatin ila asharatin. Waja'al kullan min al-kalimatina yati ma'dudan lahu. Sebagai ma'dud bagi baginya adat. Adat itu tadi, nah, yang di awal itu tadi. Sahih. Bayaratun wahidatun. Bayaratani isnatani. Balasu sayaratun. Sayaratin. Sayaratin. Arba'u sayaratin. Sayaratin. Sayaratin nam. Khamsu sayaratin. Sittu sayaratin. Sab'u sayaratin. Tamani sayaratin. Tis'u sayaratin. Isru sayaratin. Ukhtun. Ukhtun wahidatun. Ukhtani isnatani. Talatu akhawatin. Arba'u akhawatin. Sahih. Khamsu akhawatin. Sittu akhawatin. Sab'u akhawatin. Naam. Tamani akhawatin. Tis'u akhawatin. Isru akhawatin. Talibatun. Talibatun wahidatun. Lanjutkan. Talibatun mungkin enggak perlu kita baca lagi, sudah ada. Majallatun. Majallatun. Majallatun wahidatun. Majallatani isnatani. Salatu majallatani. Majallatin. Naam. Arba'u majallatin. Khamsu majallatin. Sittu majallatin. Sab'u majallatin. Tamani majallatin. Tis'u majallatin. Isru majallatin. Naam. Bintun. Bintun wahidatun. Bintani isnatani. Salatu banatin. Arba'u banatin. Khamsu banatin. Sittu banatin. Sab'u banatin. Tamani banatin. Tis'u banatin. Isru banatin. Ashru. Ashru banatin. Naam, sahih. Sa'atun. Sa'atun. Sa'atun. Sa'atun wahidatun. Sa'atani. Sa'atani wahida. Isnatani. Naam. Salatu sa'atin. Sahih. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Sittu sa'atin. Sab'u sa'atin. Tamani sa'atin. Tis'u sa'atin. Asru sa'atin. Naam, ahsan. Al-kalimatul jadidatu. Al-majallatu jam'un majallatun. Al-hurufu jam'u hurufun. Al-harfu. Al-harfu, naam. Al-harfu jam'un hurufun. Naam. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Al-kalimatu jam'un kalimatun. Naam, sahih. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Ahsan. Abu Izzah, dok fil jumlah kalimatu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya di rumah saya ada 10 majalah. Fi baiti asru majallatin. Naam, fi baiti asru majallatin. Saya membaca 4 majalah. Qara'tu arba'u majallatin. Arba'a majallatin. Majallatin, naam. Arba'a. majallatin. Bukan maaf Ustaz. Arba'ahnya. Arba'ah majallatan bukan gitu. Enggak. Arba'ah majallatin. Nah, arba'ah maf'ulnya dan majallatin tetap sebagai tamyiz. Qara'tu arba'ah. Arba'ah majallatin. Nah. Dha' fil jumlah Indonesia. Dha' fil jumlah. Biladi Indonesia. Indonesia. Biladi Indonesia. Naam. Jazakallahu khairan Abu Izza di Jalan Tiung. Barakallahu fiik. Al-qira'ah jayyidah. Ummuntazah. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Abi Izza di Jalan Tiung. Naam, jazakallah khair, kita ucapkan buat Abu Izza yang telah membacakan At-Tamrinul Rabi' wat-Tamrinul Khamis pada malam hari ini. Jazakallah khair. Baik, masih kita terima di 0761-765-2255 buat sahabat Hidayah yang ingin bergabung untuk membacakan latihan kita pada malam hari ini. Dan juga bagi yang ingin bertanya melalui SMS, silahkan dikirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, Ma Ummi Hanifah. Naam, tafadhali. Iqra al-jumalal atiyata waktu buha ma'a kitabati al-adadil waridati al-waridati al-waridati. Naam. Fiha. Fiha bil hurufi. Naam. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Sahih. Muhammadun lahu qamsu qamsatu abna'in wa sab'u banatin. Samani banatin. Bukan itu tujuh. Lapan. Lapan. Nah, kalau tujuh bukanya di atas. Apa? Lapan bawah. Nah. Samani. Muhammadun lahu qamsatu qamsatu abna'in wa samani banatin. Naam, sahih. Indi asratu kutubin wa sab'u majalatin. Naam. Bil mustasfa tismu tabibat tabibatin. Naam. Wa tis fasitu mumaridotin. Indi arba'atul komsoni li hazihi sayyarati arba'atu abwabin. Fi hazihi kalimati komsatu hurufin. Fi madrasatuna Fi madrasatina Samani mudarrisatin. Naam, sahih. Fi baitina asratu rijalin wa asru nisa'in. Naam. Asyara. Zahaba Abi ila Riyadi qabla salasatu ayyamin. Qabla salasati. Salasati. Ayyamin. Ayyamin. Naam. Lanjutkan. Uktub al-a'dada min salasatu min salasatin. Min min harful jar min salasatin. Ya, min salasatin. Min salasatin ila asratin. Asratin. Naam. Waja'ali kulli waja'al. Waja'ali kulli waja'al. Waja'al kulli minal kalimatil adiyati. Naam. Waja'al kullan. Kullan. Naam. Waja'al kullan minal kalimatil adiyati ma'dudan lahu. Naam. Sayyaratun wahidatun. Naam, sahih. Sayyaratani isnatani. Naam. Salasu sayyaratin. Naam. Arba'u sayyaratin. Khamsu sayyaratin. Naam. Sittu sayyaratin. Sab'u sayyaratin. Naam. Samani sayyaratin. Tis'u sayyaratin. Asru sayyaratin. Naam. Uktun wahidatun. Uktani isnatani. Naam. Salasu akhawatin. Arba'u akhawatin. Khamsu akhawatin. Sittu akhawatin. Sab'u akhawatin. Thamani akhawatin. Tis'u akhawatin. Asru akhawatin. Majalatun wahidatun. Majalatani isnatani. Salasu majalatin. Naam, majallatin. Majallatin. Sahih. Arba'u majallatin. Kamsu majallatin. Situ majallatin. Sab'u majallatin. Samani majallatin. Tis'u majallatin. Sahih. Asru majallatin. Sahih. Bintun wahidatun. Bintani isnatani. Salasu banatin. Nah. Arba'u banatin. Kamsu banatin. Sittu banatin. Sab'u banatin. Samani banatin. Nah. Tis'u banatin. Asru banatin. Sa'atun wahidatun. Sa'atani isnatani. Naam. Salasu sa'atun. Tin. Sa'atin. Arba'u sa'atin. Sa'atin. Sa'atin. Naam. Kamsu sa'atin. Tisu sa'atin. Naam. Sab'u sa'atin. Samani sa'atin. Tis'u sa'atin. Asru sa'ati. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Nah. Al-majallatu majallatu. Indonesia. Al-harfu jam'un hurufun. Sahih. Al-kalimatu jam'un kalimatun. Naam. Jazakillah khairan Ibu Ummu Hanifah di Sukajadi. Naam, Ummu Hanifah, mak mana mustasfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Baituna. Baitina. Naam, fi baitina. Rumah kami. Di rumah kami, naam. Ar-Riyad. Kota Riyad. Naam, kota Riyad. Mumarridatun. Perawat. Tabibatun. Dokter perempuan. Sa'atun. Jam. Naam. Saya belajar jam 9. Bahasa Arabnya apa? Belajar apa, Ustaz? Hah? Ayo, belajar. Saya belajar pada jam 9. Adrusu. Adrusu. Adrusu. Adrusu. Pada jam 9. Adrusi. Adrusu. Bisa ya kan si. Ana adrusu. Oh. Ana adrusu. Pada jam 9. Bisa ati. Bisa ati. Bisa ati. Bisa ati. Bisa ati tasi. Jam 9. Nah, majalatun. Apa arti majalatun? Majalah. Majalah. Saya membaca sebuah majalah. Satu buah majalah. Aqra'tu. Qara'tu. Qara'tu. Wahidatun majalatu. Didahulukan makdudnya daripada adabnya. Kalau bilangan satu dan dua. Qara'tu. Didahulukan majalahnya. Qara'tu majalatu. Majalatan. Majalatan. Wahidatan. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Naam. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Al-qari' al-asabi' min al-musyarikin wal mustami'in ay yushariku fil qira'ah. Naam, tafaddalu al-qari' as-sabi' fi hadha ad-dars. Naam. Naam, jazakillahu khair di Ummi Hanifah fi Sukajadi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Bagi sahabat Hidayah yang ingin membaca pelajaran kita ini secara langsung atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Aina Abuna Amran. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan Ummu Yunus. Iya. Naam, tafadhali. Isra al-jumal al-atiyati waktubuha ma'af kitabati al-adadi al-waridati fiha bil-hurufi. Nah, saya tanya, ma mana al-waridati? Iqra' al-jumal al-atiyata waktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha. Al-waridah tadi ditinggal di kampus yang datang, Ustaz. Nah, betul. Ahsan, ti yang ada yang tertulis di situ yang datang di dalam kalimat itu. Nah, betul artinya al-waridah. Dan juga Iqra' li arba'atu ikhwatin wa salatu ahwatin. Naam. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Sahih. Indi asaratu kutubin wa sab'u majallatin. Fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Indi arba'atu kumsanin. Naam. Li hadhihi sayarati arba'atu abwabin. Fi hadhihi kalimati khamsatu hurufin. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Fi baitina asyaratu rijalin wa asru nisa'in. Naam. Zahaba abi ila Riyadh qabla salasati ayamin. Naam. Utub al-adada min salasati ila asyarati waj'al kullan minal kalimati al-atiyati ma'judan laha. Minal kalimati al-atiyati. Minal kalimati al atiyati. Nah, sahih. Sayaratun wahidatun. Sayaratani isnatani. Nah. Salatu sayarata. Ulang. Salatu sayaratun. Sayaratin. Nah. Arba'u sayaratin, khamsu sayaratin, sittu sayaratin, sab'u sayaratin, samani sayaratin, tis'u sayaratin, asru sayaratin. Nah. Uftun wahidatun, uftani isnatani, salasu ahwatin, arba'u ahwatin, khamsu ahwatin, sittu ahwatin, sab'u ahwatin, samani ahwatin, tis'u ahwatin, asru ahwatin. Naam, sahih. Majallatun wahidatun, majallatani isnatani, salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, samani majallatin, tis'u majallatin, asru majallatin. Bintun wahidatun, bintani isnatani, salasu banatin, arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, samani banatin, tis'u banatin, asru banatin. Samani khata. Samani. Naam, samani, sahih. Lanjutkan, Sa'atun wahidatun. Sa'atani isnatani. Salasu sa'atin. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Sittu sa'atin. Sab'u sa'atin. Samani sa'atin. Tis'u sa'atin. Asru sa'atin. Nah. Al-kalimatu jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Baca al-kalim. Al-kalimatu jadidatu. Al-kalimatu itu cuma satu kalimatnya. Kalau al-kalimatu itu banyak kalimatnya. Al-kalimatu jadi datu. Sahih. Al-majallatu jam'un majallatu. Nah. Indonesia. Sahih. Al-huruf. Al-harfu. Al-harfun jam'un hurufun. Al-ka al-kalimatu jam'un kalimatun. Naam, ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Ummu Yunus, dhafil jumlah rijalun. Ghairu misal fil kitab. Rijalun. Rijalun. Di universitas ada 10 orang laki-laki. Fil di kampus. Fil jami'ati. Fil jami'ati asyaratu rijalin. Naam. Dan 10 perempuan. Wa asru nisa'in. Naam, sahih. Jazakillahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Barakallahu fiik, ahsanti. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khairan li Ummu Yunus. Naam. Tafadhal ya Ismail, al-qari' ats-tsamin. Naam, jazakillahu khair li Ummu Yunus di Pandau yang telah membacakan tamrin kita pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761 765 2255, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812 684 20000. Baik, sambil menanti penelpon, ya ternyata sudah ada kembali penelponnya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Ujang di Pasar Pusat. Nama Pak Ismail. Nama Tafadhal. Tamrin Rabi'. Iqra' al-jumali al-atiyata waqtubuha. Al-jumali. Iqra' al-jumali al-atiyata. Iqra' al-jumali al-atiyata waqtubuha ma'a kitaba al-adad al-waridati fiha bil-harfun bil-hurufi bil-hurufin hurufin bil-hurufi bil-hurufi. Naam. Li arba'atu ikhwatin wa salatu akhwatin. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Indi asharatu kutubin wa sab'u majallatin. Fil mustafa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Indi arba'atu kumsanan kumsanin. Lihadi sayyarati arba'atu arba'ati abwabin. Fi hadhil kalimatu khamsatu hurufin. Fi madrasatina tamani madrasatin mudarisatin. Fi baituna asru rijalin wa asru fi baitina asratu rijalin wa asru nisa'in. Zahaba abi ila riyadi qabla 3 ayyamin. Uktub al-adad min 3 ila asru waj'ala kulli waj'al kullan kullan min al-kalimati atiyati ma'du. Naam, sahih. Ma'du dan lahu. Naam. Sayaratu wahidatun. Sayaratun. Sayaratun wahidatun. Sayaratani isnatani. Salasu sayaratin. Nah. Arba'u sayaratin. Khamsu sayaratin. Sittu sayaratin. Sab'u sayaratin. Samani sayaratin. Tismu sayaratin. Aslu sayaratin. Ukhtun. Ukhtun wahidatun. Ukhtani isnatani. Ikhwatun. Salatu ikhwatin. Arba'u ikhwatin. Khamsu ikhwatin. Sittu ikhwatin. Sab'u ikhwatin. Samani ikhwatin. Tis'u ikhwatin. Asru ikhwatin. Talibatun. Talibatun wahidatun. Talibatani isnatani. Salatu talibatin. أربع طالبات خمس طالبات تسع ست طالبات سبع طالبات ثمان طالبات تسع طالبات عشر طالبات مجلات واحدة مجلتان اثنتان ثلاث مجلات مجلات أربع مجلات خمس مجلات ست مجلات سبع مجلات ثمان مجلات تسع مجلات عشر مجلات بنت واحدة بنتان اثنتان ثلاث بنات أربع بنات خمس بنات ست بنات سبع Laisa banatin, banatin. Biasa tidak ada tasdid. Banat. Salatu banatin, arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, samani banatin, tis'u banatin, asru banatin. Sa'atun wahidatun, sa'atani isnatani, salatu sa'atin, arba'u sa'atin, khamsu sa'atin, sittu sa'atin, sab'u sa'atin, thamani sa'atin, tis'u sa'atin, usru sa'atin, al-kalimatul jadidatu, al-majallatu, jam'u majallatun, الحرف جمع حروف إندونيسية الكلمات جمع كلمات المجلة جمع مجلات المجلة المجلة نعم. جمع مجلات نعم. جزاك الله خيرا Pak Ujang di Pasar Pusat بارك الله فيك أحسنت وإياك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan li Pak Ujang di Pasar Pusat yang telah membaca Tamrinai Ar-Rabi' wal Khamis. Nah, selanjutnya Abu Ismail kita baca risalah dari para pendengar dan para peserta. Nah, tafadhol ya Abu Ismail. Nah, demikian sahabat dari rahimahullah ada Pak Ujang di Pusat-Pusat jazakallahu khair. Dan kita akan bacakan SMS yang telah masuk di malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara mengi'rab kalimat zahaba abi huruf ya pada abi ianya ya apa? Demikian jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. As-sa'il menanyakan kalimat nomor 10 Zahaba abi ilar riyadi qabla salasati ayamin. Zahaba abi, zahaba fi'lun madin mabniyun alal fathi. Abi fa'il. Ya abi, ya itu dan abi, abi mudaf. Ya mudafun ilaih, mudaf ilaihi. Ya adalah dhamir muttasil takdiru ana abi ana abi ya ud dhamir muttasil, takdirnya ana. Naam. Kalimat abi itu terdiri dari mudhaf wa mudhaf ilaihi. Dhamir ana ya tersebut adalah mudhaf ilaihi. Itu takdirnya ana. Dhamir muttasil. Abi juga ya, ya, ya al-mutakallim, ya al-mutakallim, ya al-mutakallim. Takdiruhu ana, dhamir muttasil dinamakan ya al-mutakallim dan dia mudhaf fu ilaihi dari abi. Naam, abi mudhaf, ya-nya mudhafu ilaihi. Ya mutakallimnya mudhafu ilaihi. Ila ar-riyadi. Ila harfu jar. Ar-riyadi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Namanya qabla zorob. Zorfu zaman mabniyun ala alal fathi. Salasati ayyamin majrurun bi bizarfin qabla ayyamin salasati ayyamin ayyamin tamyiz min al-adad. Naam, jazakumullah khairan ala su'al ala risalah al-qasira as-sani maafi. Naam, risalah ala khaira. Alhamdulillah para peserta dan para pendengar, kita telah sampai kepada penghujung acara kita karena waktu sudah melewati jam 10. Kita akhiri pelajaran kita sampai di sini pada malam hari ini. Insyaallah pada hari Jumat kita langsung masuk pada pelajaran ke-21. Pelajaran ke-21 membaca. Alhamdulillah 8 orang peserta yang membaca pada malam hari ini. Dan alhamdulillah para peserta ini selalu aktif dan sebagai contoh bagi para mustami'in untuk bisa ikut mempelajari dan belajar bersama kawan-kawan atau para peserta yang mendapatkan kesempatan untuk membaca langsung bersama Radio Hidayah. Nah, kita harapkan para peserta yang lainnya untuk menulis tamrin yang kelima ini, ditulis ke buku dari 1 sampai akhir, sampai 10, dari sayyaratun sampai sa'atun. Setiap kalimat 10 berarti 60 semuanya. Naam, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa khair musyarakatikum wa jazakumullah khairan wa akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.